بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan الثالثة yang ketiga dari tiga perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Bahwasanya barang siapa yang mentaati rasul dan mengesakan Allah Azza wa Jalla, tidak boleh baginya untuk berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, walaupun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tersebut adalah kerabat yang terdekat. والدليل قوله تعالى dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها radiyallahu anhum wa radu an ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul muflihun. Engkau tidaklah mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tersebut adalah ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau kerabat mereka. Mereka itulah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan di dalam kalbu mereka keimanan. Dan Allah Azza wa Jalla kuatkan mereka dengan pertolongannya. Dan Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Allah Azza wa Jalla meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Yaitu ya ikhwan, tidak akan berkumpul di dalam kalbu seseorang antara keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan kecintaan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tidak akan terkumpul dua perkara tersebut di dalam kalbu seseorang. Dan di dalam ayat ini, terdapat sebuah landasan pokok yang penting di dalam agama Islam, yaitu al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Al-wala yaitu berloyalitas kepada kaum mukminin. Al-bara berlepas diri dari orang-orang kafir. Pembahasan yang penting untuk kita pelajari sekarang ini adalah tentang hukum berloyalitas kepada orang-orang kafir. Berloyalitas kepada orang-orang kafir terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang termasuk di antara dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang pertama, yang termasuk di antara dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu mencintai mereka orang-orang kafir karena perkara dunia dan tidak disertai dengan pertolongan kepada mereka dalam rangka memadaratkan kaum muslimin. Mencintai mereka orang-orang kafir karena perkara dunia dan tidak disertai dengan pertolongan kepada mereka untuk memadaratkan kaum muslimin. Ini termasuk dosa besar, termasuk sikap loyalitas kepada orang-orang kafir yang masuk ke dalam dosa besar. Kenapa tidak boleh mencintai orang-orang kafir karena perkara dunia? Jawabannya adalah karena hal itu akan menghantarkan seseorang kepada sikap keluar dari Islam. Karena seseorang, apabila ia mencintai orang kafir karena perkara dunia, misalnya karena hartanya, atau karena keahlian yang dimilikinya, bisa jadi pada suatu hari nanti, dia akan beralih mencintai agamanya dan menolong mereka untuk memadaratkan kaum muslimin. Kemudian, bentuk sikap loyalitas kepada orang-orang kafir yang kedua, yang termasuk kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu mencintai orang-orang kafir dan kekafiran mereka. Dengan ungkapan lain, mencintai orang-orang kafir karena agama mereka. Atau, seseorang tidak mencintai agama orang-orang kafir, namun ia menolong orang-orang kafir untuk memadaratkan kaum muslimin. Ini bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah, perlu diketahui bahwasanya memungsuhi orang-orang kafir, berlepas diri dari mereka, tidak berloyalitas kepada mereka, tidak mencintai mereka, tidaklah berkonsekuensi bahwa kita memutus hubungan sama sekali dengan mereka, orang-orang kafir, di dalam perkara-perkara dunia yang bermanfaat. Diperbolehkan bagi kita, yang pertama, menasehati mereka, orang-orang kafir, dan mendakwahi mereka menuju Islam. Yang kedua, diperbolehkan bagi kita untuk mengadakan perjanjian dengan mereka, orang-orang kafir, apabila dibutuhkan. Yang ketiga, boleh membalas kebaikan mereka, orang-orang kafir, kalau mereka berbuat baik kepada kaum muslimin. Yang keempat, diperbolehkan seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yang kafir, dan tidak mentaati mereka dalam kekafiran. Yang kelima, diperbolehkan melakukan jual beli dengan orang-orang kafir. Yang keenam, boleh menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat wanita tersebut adalah wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan keji. Yang ketujuh, tidak mengapa memenuhi undangan mereka selama di dalam undangan tersebut tidak ada perkara yang menyelisihi syariat. Yang kedelapan, diperbolehkan berbuat baik kepada tetangga yang kafir. Yang kesembilan, dan ini penting, tidak boleh menzalimi mereka. Tidak boleh menzalimi mereka. Kemudian catatan penting, ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, sebagai penutup pertemuan pada pagi hari ini, menjelang siang, atau mungkin sampai di tempat antum rekaman ini dalam keadaan sudah siang. Catatan penting yang wajib bagi seorang mukmin adalah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai kaum mukminin. Dan jangan sampai ada di dalam kalbunya kecintaan kepada orang-orang kafir walaupun dalam perkara dunia. Apabila seorang mukmin bermuamalah kepada orang kafir dalam perkara dunia, maka hendaknya muamalah tersebut muamalah secara lahiriah saja, tanpa disertai kecintaan kalbu dan kecondongan kalbu kepadanya. Kalau ada yang bertanya kenapa kita disyariatkan untuk membenci orang kafir, karena jawabannya, karena orang kafir, orang musyrik, di dalam kalbunya terdapat celaan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kafir, orang musyrik, mencela Allah Azza wa Jalla dengan perbuatannya. Bisa juga dengan lisannya pula. Karena mereka menjadikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi seorang mukmin yang wajib baginya mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai kaum mukminin, dan jangan sampai ada di dalam kalbunya kecintaan kepada orang-orang kafir. Dan perkara penting yang menimpa atau sebuah peringatan terhadap sebuah perkara yang banyak menimpa pemuda kaum muslimin yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu banyak di antara pemuda kaum muslimin mereka istilahnya ngefans, iyadan billah, dengan atlet dari kalangan orang-orang kafir. Misalnya, pemain bola dari kalangan orang-orang kafir. Mengidolakan mereka. Nah, ini termasuk di dalam bab ini. Berloyalitas kepada orang-orang kafir karena perkara dunia. Dan sebagian pemuda kaum muslimin, nas'alullaha an yahdiyana wa iyahum, mengidolakan artis yang kafir. Ini juga termasuk dalam bab ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini musibah besar yang melanda pemuda-pemudi kaum muslimin. Mereka mengidolakan, mencintai, berloyalitas kepada orang-orang kafir. Apakah itu olahragawan, artis, atau yang lainnya. Nas'alullaha as-salamah. Wa nas'alullaha an yahdiyana. Wa sa'iral muslimin. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.